dia. Terima kasih Tuhan. Kita kenalan dulu deh ya. Reguler ya. Namanya siapa sih, Arabian singer? Papa Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutik Nida. Mutik Nida dari mana? Mutik Nida. Mutik dari mana? Asalnya Mutik. Mutik Nida dari Semarang. Dari Semarang. Ah, luar biasa jauh-jauh. Dari Semarang. Kayaknya kalau kita lihat tadi main gendangnya ini jago banget. Udah belajar dari mana ini? Udah lama? Sudah hampir 10 tahun. 10 tahun belajar main. Coba dong, coba misalnya lagu koplo gitu kan. Pokoknya keren banget loh. Coba. Pak gitu.